Nasib siang nadaga. Lampa husa ho denai mancari Dan aku cindang lapet pamenan baitu hidup caro bakawa sakit to bapak cakaca ado salah tolong maafkan kini batamu bisa barulang uluakan tangannya wela salam. kota Gamang. De ulah hadir urang tapandang. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang. Kalimpanan mata maharos sayang. Kayu nana dia sandari kudian hari sasalang tibo turukan saja kanda arang tuo rilakan denai rang biasa andia juo nan kata seso biarlah bumi dua garam di tapi daripada garam di tangan andia juo nan kata niayo bansai diri. Jauh mata memandang ke langit tinggi menarawang. Kalimpanan mata maharos sayang. Lapua kayu nana dia sandari hari sasalan tibo turukan sajo kanda arang jodohan seso malah kironyo. Sepanjang hari makan hati batin kolahang mui mamaro kemali baun si badan diri. Namun kimbu ngoko kalayu sedangkan haro baru kekembang nyutani ayo seso. Mandehi pai ayam bajalan lingaulah kami nan badu lang badara ibadarai ju hilang dada pe diurai ma oh yo hilang ma sabulan si bungsu lahir mandehe bajalan tinggalkan kami tinggallah kami menang wang babat tiado tampe kami kabatenggalan bulan manangi hari marah tahun kobana Tuhan bakana ayah nanti do kebabah itu jalanlah meneyang kapusarono ah ayang bae itu banang dandang kamande nata lupa kini mandelang tiado nanti enggak hanya pusaro baca rai ayang jo mande basa bang de bakarano jo ana usala lupo thank you. kan manangin hari marato tahun ko bana Tuhan batanda ayah nanti do kebawa itu jalanlah mandiang kapusaro kini manelang tiado nan tinggah hanyo pusaro baca rai ayah jo bandeng basambang de bakarano jo ana usala lupo di lereng bukit. Agialah kawan bagu rawyo samo gadang, lamo mambujang tani ayo kapan lo sakit.